السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعات رحمكم الله، memang tidak mudah menjadi hamba yang ingin beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk tidak menetapi jalan iman. Menjadi seorang hamba yang beriman terbukti sulit, berat, terlalu banyak rintangan dan ujiannya. Tetapi itulah sunnatullah, sebuah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kualitas keimanan seorang hamba akan terlihat? Bagaimana mungkin kadar iman seorang hamba terbukti? Bukankah hal itu akan terlihat dan terbukti ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan berbagai macam rintangan dan halangan? Itu sudah ketetapan dari Allah, tak bisa dihindari. Tidak mungkin kita berlari dari kenyataan itu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah berfirman seperti itu di dalam Al-Quran. Apakah orang-orang itu menyangka, mengira, setelah menyatakan beriman kepada Allah, siap untuk berkomitmen dengan Islam, lantas selesai, an yutraku, dibiarkan. An yakulu amanna wa hum la yuftanun. Tanpa ujian, tanpa rintangan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Allah mengingatkan kita dalam ayat setelahnya, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum kita, semuanya, sejak dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Siapapun yang ingin beriman, mengaku beriman, pasti akan dihadapkan dengan ujian dan rintangan. Tidak bisa tidak. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah Azza wa Jalla mengetahui, dan Allah Maha tahu siapakah yang jujur dalam iman dan siapa yang ternyata hanya main-main saja, tidak serius. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setiap orang yang beriman dan punya komitmen kuat untuk mengamalkan Islam sebagaimana tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan dihadapkan dengan sekian banyak cobaan. Semua merasakan, dan kita pun juga merasakan. Sungguh berat bukan? Ketika kita di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat, menjadi bahan tertawaan, dihina dan dicaci maki, dituding ini, dituding itu, dianggap ekstrim, radikal, kaku, jumud, atau apalah sebutan itu. Hampir semuanya pernah merasakan yang demikian. Berat memang. Tapi jangan lupa, itu sudah sunnatullah. Tidak bisa dihindari. Jangan pernah berpikir untuk bisa berlari dari kenyataan seperti tadi. Itu pasti. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abu Abdullah Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu, dari sahabat Khabbab. Kata beliau, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah wa fi riwayatin wa qad lakina minal musyrikin syiddah. Kata sahabat Khabbab, kami sejumlah sahabat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bayang-bayang Ka'bah, bangunan Ka'bah. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar berbantalkan selendangnya sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kata sahabat Khabbab, laqad lakina minal musyrikin syiddah. Kami menghadapi hari-hari sulit. Sikap yang tidak baik dari orang-orang musyrikin semakin hari bertambah sengit. Lalu kami sampaikan kepada Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, kenapa Anda tidak memintakan pertolongan kepada Allah buat kami? Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untuk kami. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itu sahabat Rasulullah yang terang keimanan mereka tinggi dan jelas komitmen mereka terhadap Islam tak perlu diragukan lagi. Mereka sebagai generasi yang terbaik pun ternyata menghadapi ujian dan cobaan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sempat mengadukan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sempat mengadukannya kepada Rasulullah. Apalagi kita yang kualitas imannya harus terus ditingkatkan, yang keluh kesah kita seakan tidak pernah berhenti, merasa cobaan dan ujian itu tidak pernah berakhir. Maka hadis yang seperti ini, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, perlu untuk terus diulang. Terus diulang, karena akan membantu meringankan beban kita. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tastansiru lana, mohonkanlah pertolongan kepada Allah untuk kami. Berdoalah kepada Allah buat kami, wahai Rasulullah. Menunjukkan betapa hebatnya permusuhan dan sengitnya kebencian orang-orang musyrikin kepada kaum muslimin di saat itu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mensikapi hal itu dengan sangat bijak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru mengingatkan para sahabat dan juga mengingatkan kita semua. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, qad kana man qablakum, dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ini betul-betul terjadi. Orang-orang beriman sebelum kalian, sebelum kita, demi mempertahankan iman, konsekuensi dari keteguhan untuk beriman, menjalankan komitmen berislam, tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jal. Dulu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhadhur rajul fayuhfaru lahu fil ardi hufrah fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sih fayuj'al nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid la yasudduhu dhalika 'an dinillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabar-nyabarkan sahabat dan juga menyabar-nyabarkan kita. Orang-orang beriman sebelum kalian, sebelum kita. Ada yang demi mempertahankan iman supaya tetap istiqomah. Ada di antara mereka yang kemudian ditangkap, dibuatkan lubang di dalam tanah, dikubur setengah badan, hidup-hidup, gergaji besi diambil, diletakkan tepat di bagian tengah kepalanya, digergaji hidup-hidup sampai terbelah menjadi dua. Wa yumshatu bi amshatil hadid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabar-nyabarkan sahabat dan juga menyabar-nyabarkan kita, menyabar-nyabarkan setiap orang yang beriman. Yumshatu bi amshatil hadid, orang yang beriman di antara umat sebelum kita ada yang disisir dengan sisir besi, ma bainalahmihi wa azmih, yang menembus kulit daging sampai ke tulangnya, hidup-hidup digergaji, kulitnya dibeseti, dagingnya dicungkil, hidup-hidup sisir besi, itu pun ujung-ujungnya tajam, bergerigi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasuddu dzalika 'an dinillah. Beratnya ujian seperti itu ternyata bukan menjadi penghalang untuk berkomitmen dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, wallahi la yutimmana hadzal amra hatta yasira raqibu min Sana'a ila Hadramaut. La yakhafu illallah wal ghana wal dhi'ba ala ghanami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah akan sempurnakan agama ini sampai pada saatnya ketika seseorang sendirian berangkat dari Son'a menuju Hadramaut, perjalanan yang sangat jauh, ratusan kilometer, 600 sampai 700 kilometer dari Son'a sampai Hadramaut sendiri, tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Kalau dia membawa kambing, yang dia takutkan terhadap kambingnya adalah serigala yang menerkam. Ini kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam itu pasti akan menang. Islam itu jaya. Orang yang beriman akan ditolong dan dibela oleh Allah Azza wa Jal. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Sungguh-sungguh Allah akan menolong setiap orang yang menolong agama Allah dengan komitmennya, teguh dan tekadnya untuk melaksanakan Islam. Janji Allah Azza wa Jal, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, sudah menjadi satu hal yang berketetapan buat kami, membela dan menolong orang-orang yang beriman. Lalu di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkap apa sebab dan alasannya seorang hamba itu cepat berkeluh kesah, mudah menyerah dan cepat putus asa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan buat kita, walakinnakum tastajilun, tapi memang kalian saja yang terlalu tergesa-gesa. Kesabaran kalian yang ternyata masih tipis. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan mungkin sebagian besar dari kita merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang-orang yang beriman sebelum kita, dari zaman sahabat, umat-umat sebelumnya. Sakit, berat dipikir, susah, serba tidak enak mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan komitmen salafiyah dalam kehidupan sehari-hari, betul-betul ingin menjalankan agama Islam secara murni sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya dalam melaksanakan dan menjalankan kehidupan dunia, selalu mengacu dan merujuk kepada pemahaman as-salafus salih. Berat, sulit, rumit. Dikucilkan, dijauhi, tidak dilibatkan dalam banyak kegiatan, dilupakan. Itu betul-betul terjadi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ambil satu contoh yang terus saja ada dan muncul, yang seakan tidak pernah ada ujung muaranya, saat ahlu sunnah ketika salafiyin ingin menerapkan pendidikan untuk anak-anaknya sebagaimana pendidikan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan Islam, iman, ihsan, pendidikan yang berbasis kepada pemahaman as-salafus salih, akidah, akhlak, tauhid, muamalah, ibadah. Saat ingin menerapkan pendidikan yang seperti ini, luar biasa tantangannya. Bukan cuma dari luar, dari dalam pun tantangan itu ada. Dan itu tidak sedikit, banyak dan masif. Bukankah masih ada di antara kita yang sampai sekarang masih berkecil hati untuk memberikan penjelasan kepada keluarga besarnya? Nanti beberapa hari lagi, ketika keluarga besar kumpul dari tempat yang jauh, kebiasaan masyarakat kita, kakak, adik, paman, bibi, sepupu, keponakan, semua kumpul di satu tempat, ketika masing-masing berbangga dengan anak dan pendidikannya, anak saya kuliah, oh kalau saya udah sampai ke luar negeri, anak saya udah S1, yang itu S2, yang ini yang paling kecil SMP favorit di tempat saya, kemarin baru saja meraih gelar prestasi wakil dari kabupaten atau provinsi. Oh, anak saya lomba musik juaranya. Kalau anak saya diterima jadi pegawai bank, insyaallah berbangga. Cuma itu yang mereka banggakan. Ketika Anda yang ditanya, anakmu mondok, harusnya menjawabnya kan kenceng, harusnya kan memberikan penjelasan yang mantap, kan itu. Anakmu belajar agama. Itu sudah cukup membuat orang-orang itu pasti terdiam. Nah, sampaikan belajar agama anak saya. Hafal Quran. Bacaannya bagus. Seperti bacaan Imam Masjidil Haram. Hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan, bukan ya setingkat SD lah, setingkat SMP lah, ya kalau kuliah paling sekarang udah semester 4. Kecil hati, takut kalau misalkan kita berterus terang mondok di pesantren, dijadikan tertawaan, dijadikan bahan lelucon, wah ini anaknya di pondok, nakal mungkin ya anaknya, ya anaknya di pondok mungkin IQ-nya kurang ya. Masya Allah. Itu ujian, rintangan, dan anginnya berhembus kencang. Ya kalau sekarang kita di tengah-tengah komunitas sendiri yang seperti itu tidak muncul. Tapi ketika masing-masing kita sudah berpisah, kembali ke rumah masing-masing, tiap-tiap keluarga dihadapkan dengan sekian banyak orang itu, omongan. Jangan sampai putus asa, jangan sampai berkecil hati. Tingkatkan kesabaran. Nabi sudah berjanji, wallahi la yutimmanallahu hadzal amra. Sungguh Allah akan sempurnakan agama ini, akan jaya dan sukses. Nah, apa yang dirasakan masih belum seberapa. Kalau dalam contoh yang saya ambil tadi, itu kan hanya sebatas ucapan, omongan. Yang bisa kita dengar dari telinga kanan, segera kita keluarkan dari telinga kiri. Tak perlu kemudian melekat di dalam hati. Dengarkan saja. Mau dicaci maki, ditertawain, dicemooh, dianggap ini, dianggap itu, peduli apa? Yang paling terpenting adalah beriman kepada Allah Subhanahu, menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya, pelajari agama ini. Karena agama ini tidak bisa dipelajari hanya dengan 1, 2, 3 jam dalam seminggu. Karena agama yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa dipelajari hanya dalam hitungan hari pada acara diklat atau yang semisalnya. Seandainya umur dan usia kita dihabiskan untuk mempelajari agama Islam, belum pernah akan cukup. Nah, jadilah pengikut setia Rasulullah dengan mempelajari agama ini sebaik-baiknya. Kita kondisikan anak-anak kita pun cinta kepada warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Kenapa? Karena para nabi yang mereka wariskan adalah ilmu. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Ilmu agama, ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Batas berpikir kita bukan cuma kehidupan dunia, tapi masa depan itu masih lebih jauh. Kehidupan di akhirat nanti, apapun keputusan yang diambil, alat timbangnya bukan cuma apa yang kita hadapi sekarang ini di dunia. Tetapi tolong mari sama-sama kita jadikan sebagai alat timbang juga kepentingan nanti di akhirat. Kepentingan nanti di akhirat. Nah, karena dunia itu hanya sesaat, meskipun kita merasakan lama dan panjang. Dikatakan sesaat jika dibandingkan dengan waktu pada hari kiamat nanti yang sifatnya kekal dan abadi. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jal sudah berfirman, dan itu hiburan bagi orang-orang yang beriman, janji-janji dari Allah Azza wa Jal. Kalau di dunia orang yang beriman itu ditertawakan, kalau di dunia orang yang beriman itu dicemooh dan dihina, kalau itu yang dirasakan, kembali jadikanlah akhirat itu sebagai alat timbang juga, bukan hanya berpikir sesaat dan sementara, daripada dijadikan bahan tertawaan, daripada dijadikan bahan hinaan, saya tinggalkan agama ini kemudian saya ikut bersama dengan mereka yang sebelumnya sudah mentertawakan. Bukan seperti itu. Itu kepentingan sesaat. Hanya tidak ingin ditertawakan di dunia. Hanya tidak ingin dihina di dunia. Tapi jadikan kehidupan akhirat itu sebagai alat timbang dan alat ukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Orang-orang jahat dalam surat Al-Mutaffifin, orang-orang jahat yang tidak punya komitmen terhadap agama, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mentertawakan orang-orang yang beriman. Itu sudah ditulis, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang beriman itu pasti jadi bahan tertawaan. Dan saya yakin tidak sedikit dari kita yang pernah menjadi korban tertawaan seperti itu. Dihina. Syariat Islam dijadikan lelucon. Direndahkan. La haula wala quwata illa billah. Contohnya terlalu banyak. Dan masing-masing kita insyaallah memahami contoh-contoh seperti apa itu ketika agama ditertawakan. Allah sebutkan demikian, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Ayat yang selanjutnya, wa idza marru bihim yataghamazun. Orang-orang beriman itu kalau lewat melintas oleh yang jahat itu dihina, disindir, disinggung. Mungkin Anda pernah menghadiri atau mendengarkan khutbah Jumat, ceramah atau kuliah, entah kuliah subuh atau kuliah tarawih barangkali. Saat yang maju di atas mimbar adalah orang yang sinis terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak suka dengan komitmen bermanhaj salaf, Anda jadi bahan tertawaan. Mungkin pernah terjadi. Disinggung, disindir, kayak orang-orang cingkrang itu, keharap-harapan. Itu tidak sekali dua kali terjadi. Allah Subhanahu wa Taala sudah sebutkan dalam Al-Quran yang demikian. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Coba lihat cara berpikir orang-orang jahat itu, justru menilai orang beriman sebagai sesat, kelompok sesat, ajaran sesat, keyakinan sesat. Padahal ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini adalah warisan dari salafus saleh. Sesat. Ketika seorang anak punya komitmen menyampaikan kedua orang kepada kedua orang tuanya, Pak, Bu, saya ingin keluar dari pekerjaan saya. Kenapa, Le? Gajimu kan tinggi, statusmu baik di mata masyarakat. Pak, Bu, setelah saya belajar Islam, ternyata pekerjaan yang sekarang saya ini, pekerjaan saya sekarang ini, Pak, Bu, ternyata dalam syariat Islam tidak diperbolehkan. Menjadi pegawai bank mungkin sebagai contoh. Karyawan bank, entah customer service-nya, seller-nya, atau mungkin staff, sampai. Ketika orang tua belum begitu paham apa yang kemudian terlontar dari kedua orang tua, ajaran sesat mana yang kamu ikuti, Le? Subhanallah. Persis seperti yang difirmankan Allah Azza wa Jalla. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kalau mereka melihat serta menyaksikan orang-orang yang beriman dalam prinsip kesehariannya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala timbang kebenarannya adalah agama, justru disebut sesat. Inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Padahal mereka itu semua tidaklah diutus untuk mengawasi. Allah Azza wa Jalla menghibur orang-orang yang beriman. Biarlah di dunia ditertawakan, biar saja di dunia dihina dan direndahkan, biar saja di dunia dikatakan sesat dan menyesatkan. Allah menyatakan fal yauma, Alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari ini, pada hari kiamat nanti maksudnya, di surga, giliran orang-orang beriman yang mentertawakan orang-orang kafir, mentertawakan mereka yang dulunya mentertawakan saat hidup di dunia. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sungguh orang-orang yang jahat itu, yang tidak suka dengan mereka yang berkomitmen terhadap agama, akan mendapatkan balasan sama dengan sikap mereka di dunia, sikap mereka terhadap orang-orang yang beriman. Jadi beratnya seperti apapun ujian dan cobaan yang kita rasakan, dan itu tidak pernah berhenti, jangan pernah berpikir selesai dan hilang. Setiap kali merasakan begitu, dicemooh, ditertawakan, dihina, diomongin ini, diomongin itu, sabar-sabarkan diri, sabar-sabarkan anak dan istri, sabar-sabarkan, sudah tenang. Kehidupan surga itu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Kita sekarang ditertawakan, mudah-mudahan besok di surga kita yang tertawa bahagia. Kita di dunia sekarang direndahkan dan dihina, sabar, mudah-mudahan Allah tinggikan derajat kita. Itu sebuah doa dan harapan yang mulia, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan untuk kita istiqamah sampai akhir hayat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.